Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Al-Syekh Rabi hafidhahullah ta'ala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan sebab tempat kembali mereka adalah di dalam api neraka, karena mereka tidak mengikhlaskan amalan-amalan tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menginginkan dengan amalan-amalan tersebut untuk mendapatkan wajah Allah, untuk bisa melihat wajah Allah Azza wa Jal, yang mana melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan yang tertinggi yang bisa diraih oleh ahlul jannah, yang akan diraih oleh penduduk surga, yaitu melihat kepada Rabbuna tabaraka wa ta'ala, melihat kepada Allah, melihat kepada wajahnya yang mulia. Akan tetapi tujuan orang ini ketika beramal adalah memiliki tujuan-tujuan yang jelek dan niatan-niatan yang rusak, yaitu cinta kepada pujian, cinta kepada sanjungan, cinta kepada kedudukan, ingin meraih popularitas, ingin meraih kepemimpinan, ingin meraih atau mendapatkan tempat di hati-hati manusia. Qala Syekh Rabi hafidhahullah ta'ala, falam yurid dhalikal mujahidu wajhallah wala i'la'a kalimatillah. Seorang mujahid tersebut, yang berjihad tersebut, dia tidak menginginkan dengan amalan jihadnya untuk bisa melihat wajah Allah, mendapatkan wajah Allah, wala i'la'a kalimatillah, dan dia tidak meniatkan untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, agar Allah satu-satunya yang diibadai di muka bumi ini, agar tidak ada kesyirikan dan kekufuran di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak meniatkan yang demikian. Innama arada bidzalika nafsahu wa habba an ya'lu wa sautuhu wa yashtahir bainan nas bil butula wasyaja'a wal ikdam. Sesungguhnya yang dia inginkan dengan amalan tersebut adalah nafsu. Yang dia inginkan adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk posisi dirinya di kehidupan dunia. Dia ingin, dia suka untuk disebut-sebut namanya dan terkenal, viral di tengah-tengah manusia. Bil butula wasyaja'a wal ikdam, dengan kepahlawanan, dengan keberanian, dan dengan berani maju terus pantang mundur. Waqad hasala dzalika, dan sungguh sebutan-sebutan itu di kehidupan dunia telah dia dapatkan, telah dia raih. Fakana jazaohu fid dunya, maka balasannya di kehidupan dunia, fakana jazaohu fid dunya, maka itulah balasannya telah dia dapatkan di kehidupan dunia. Nah, balasannya telah dia dapatkan di kehidupan dunia dengan dia mendapatkan gelar kehormatan sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani, sebagai seorang yang pantang mundur, dia selalu maju terus, tebas sana tebas sini, tidak mundur sedikit pun. Amma fil akhirah, adapun di negeri akhirat, karena dia tidak menginginkan wajah Allah, tidak menginginkan mendapatkan pahala Allah, maka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Di negeri akhirat fakana jazauhu an yufdaha wa tukshafa sariratuhu. Maka balasannya di kehidupan akhirat dia akan disingkap, akan dibongkar rahasia dan isi ataupun niat hatinya. Thumma yukdafa finnar, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di kehidupan dunia dia akan disingkap, dibongkar niatan-niatannya, bahwasanya niatannya tersebut bukan karena Allah. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan kadzabta, engkau telah berdusta. Tetapi engkau melakukan hal ini karena ingin meraih gelar kepahlawannya, ingin disebut sebagai seorang pemberani, ingin disebut sebagai seorang yang maju terus pantang mundur. Nah, dan gelar itu sudah diraih di kehidupan dunia, itu balasannya sesuai dengan niatan orang tersebut. Adapun di negeri akhirat yang tidak mendapatkan apa-apa, justru akan dibongkar kejelekannya dan keburukan niatnya tersebut, dan akan dilemparkan ke dalam api neraka Allah. Iya dan bilang. Yang kedua, wa ammal alim falam yatlub bil ilma lillahi liyatafaqqaha fi dinihi wa ya'lama ma yajibu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa lin nasi fayuaddi. Adapun orang yang kedua, seorang yang alim, seorang ulama yang dijuluki sebagai ulama, seorang alim, dia tidak menuntut ilmu, dia tidak mencari ilmu, mempelajari ilmu karena Allah. Dia tidak menuntut ilmu liyatafaqqah fi dinihi, untuk memahami agama Allah dan mengetahui apa yang Allah wajibkan, apa yang diwajibkan oleh Allah terhadapnya, terhadap kitabnya, terhadap rasulnya, dan terhadap manusia, sehingga dia pun bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walam yu'allim an-nas liwajhillahi yarju thawaba nashril ilmi wad-da'wa ila Allah. Demikian juga dia tidak mengajarkan kepada manusia, tidak berdakwah untuk mengharapkan wajah Allah. Dia berharap untuk mendapatkan pahala menyebarkan ilmu dan berdakwah di jalan Allah. Innama liyuqal fulan alim. Tetapi dia menuntut ilmu dan berdakwah agar dikatakan sebagai seorang alim, atau kelasnya kita dikatakan sebagai seorang dai, sebagai seorang ustaz. Wa fulan allamatuz zaman, dan agar dikatakan si fulan adalah seorang allama di zaman ini, sebagai seorang yang sangat berilmu, alim ulama di masa ini. Wa hafidul waqt wa qari'ul ummah, seorang yang betul-betul menjaga waktunya, dan seorang qari, pembaca Al-Qur'an dari umat ini di masa ini. Fakana jazaohu an tufdha nawayahu wa yuhtaka sitruhu yaumal qiyamah jazaa'a su'i qasdihi thumma yulqa finnar. Maka balasannya adalah akan dibongkar niatan-niatan dia di yaumil qiyamah, wa yuhtaka sitruhu, dan akan dibuka aib-aibnya pada hari kiamat sebagai balasan karena kejelekan dan keburukan niatnya. Thumma yulqa finnar, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa amma sahibul mal, adapun orang yang memiliki harta, orang yang hartawan, orang yang kaya, falam yashkurillah alladhi asbaha alaihi tilkan ni'am. Dia tidak bersyukur kepada Allah yang telah menyempurnakan nikmat-nikmat tersebut kepadanya. Walam yakun minal ladina qala fi, dan dia tidak termasuk orang-orang yang Allah Azza wa Jal berfirman tentangnya, walladina fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'il wal mahrum, dan orang-orang yang terhadap harta-harta mereka memiliki hak yang mereka ketahui untuk mereka tunaikan, untuk mereka berikan lisa'il wal mahrum kepada orang-orang yang miskin yang meminta-minta, atau kepada orang-orang yang tidak memiliki apa-apa yang dia tidak meminta. Walam yudrik annal mala ma'allah, dia tidak tahu bahwasanya harta yang ada pada dirinya itu adalah harta dari Allah Subhanahu wa taala, adalah hartanya Allah, adalah titipan dari Allah Azza wa Jal. Istakhlafahu fihi liyundar kaifa ya'mal, yang Allah Azza wa Jal berikan kepada orang tersebut untuk dilihat apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan dengan harta tadi. Lidzalika fahuwa la yuridu bima yunfiquhu wajha Allah, akan tetapi dia tidak menginginkan dengan apa yang dia infakkan dari hartanya tersebut untuk mendapatkan wajah Allah, padahal hartanya adalah harta Allah, adalah milik Allah Azza wa Jalla. Seharusnya ketika dia menginfakkan hartanya tersebut juga untuk mengharapkan wajah Allah, karena dia menyadari bahwasanya hartanya tersebut adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah. Wala ya'rif tariqan ila al-ikhlas liwajhillah, dan dia tidak mengetahui bagaimana caranya agar ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Innama yuridu an yataghanna an-nas bimajdihi wa yalhaq asy-syu'ara bimadhihi, sesungguhnya yang dia inginkan agar manusia itu menyanjungnya, bimajdihi, dengan menyebut-nyebut kemuliaan-kemuliaannya, sifat-sifat yang mulia. Demikian juga dia menginginkan agar para penyair itu juga memujinya, menyanjungnya, ngefan kepadanya atau menggemarinya dengan menyebut kemuliaan-kemuliaannya. Sungguh dia seorang yang dermawan, seorang yang suka membantu, seorang yang betul-betul memperhatikan kondisi dan keadaan kaum muslimin dan seterusnya. Wa an yathira fin nasi, akhbarahu wajudahu wasakha'ahu. Ya, seperti ada yang kurang di situ, akhbar kurang alha, akhbarahu wajudahu wa, bukan khasa tetapi sakha, wasakha'ahu sakha. Ini yang terbalik. Atau wa an yathira fin nasi akhbaruhu wajuduhu wasakha'uhu, dan agar tersebar viral di tengah-tengah manusia tentang berita-berita tentang dirinya, tentang kedermawanannya. Wasakha itu juga sama kedermawanannya, bukan khasa tapi sakha, mungkin salah ketik, wallahu a'lam. Fakana lahu dzalika wa nala ma qasadahu fil hayati dunya, maka itulah yang telah dia dapatkan, dia telah mendapatkan apa yang dia niatkan di kehidupan dunia. Wa ammal akhirah allati lam yuridha, adapun di negeri akhirat yang dia tidak menginginkannya, fa inna jazaa'ahu fiha an al-hisab ad-daqiq wal jazaa' al-'adil maka sesungguhnya balasannya di negeri akhirat, bahwasannya perhitungan dan hisab yang begitu teliti, wal jaza'al adil, dan balasan yang begitu adil, wal malaikatal ghilad asyidad, demikian juga malaikat-malaikat yang bengis, yang kejam, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka tidak memaksiati Allah pada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan tadiruhu liyushaba ala wajhi thumma yukdafinna, malaikat-malaikat yang bengis, yang kejam, menantinya, menunggunya untuk diseret, ditelungkupkan di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jal oleh malaikat-malaikat Allah yang bengis, yang kejam, yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Wa inna fi hadha la ibratan 'azimah, dan sesungguhnya pada kisah ini betul-betul mengandung pelajaran yang sangat agung, wa 'idatan balighatan, dan mengandung nasihat yang begitu menyentuh, yang begitu mengena, lil mujahidin wal ulama wal athriya al munfiqin, nasihat bagi para mujahidin, orang-orang yang berjihad, agar mereka betul-betul mengikhlaskan niatnya, jihadnya semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah dan untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, bukan untuk digelari sebagai pahlawan, sebagai pemberani, mendapatkan kursi jabatan, tetapi semata-mata karena Allah Azza wa Jal. Demikian juga para ulama, mereka menyadari dan memahami bahwasanya mereka mempelajari dan menuntut ilmu untuk memahami agama Allah, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga dari diri orang lain, serta mengajarkan ilmu, mendakwahkan agama Allah untuk mendapatkan pahala ad-da'wah, pahala nasrul ilmi, pahala menyebarkan ilmu. Demikian juga wal asriya al-munfiqin, orang-orang yang hartawan, yang kaya, yang mereka menginfakkan hartanya, hendaklah dia menyadari bahwasanya hartanya tersebut adalah milik Allah, sehingga harusnya dia infakkan tersebut di jalan Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Harta yang ada pada tangan-tangan kita bukan karena kepintaran kita, bukan karena daya dan upaya kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata adalah fadlun minallah, karunia dan pemberian dari Allah Azza wa Jalla, yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada siapa-siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Jangan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan riya, tujuan-tujuan agar viral, tujuan-tujuan agar dipuji, disanjung, dihormati, dimuliakan, dikatakan sebagai dermawan. Tetapi hendaklah dia menginfakkan hartanya tersebut betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengharapkan wajah Allah, mendapatkan kenikmatan di negeri akhirat yang kenikmatannya mala ainun ra'at, enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah terbetik dan terbayangkan pada benak manusia manapun. Ya. La'allahum, ini juga kurang huruf lam. La'allahum yata'adzuna fayuflisuna a'malahum. Semoga mereka yata'adzuna, mereka bisa mengambil nasihat dari kisah-kisah dan dari hadis tersebut, fayuflisuna a'malahum lillah, sehingga betul-betul mereka mengikhlaskan amalannya untuk Allah, fayadfiruna biwa'dillahi, sehingga mereka mendapatkan keberuntungan dengan janji Allah, wayanjuna min iqabillah an-nazil bil mura'in wal munafiqin, dan mereka akan diselamatkan dari azab Allah, dari siksa Allah yang akan Allah turunkan kepada mereka-mereka yang riya di dalam amalannya, dan juga kepada kaum munafiqin yang mereka pura-pura menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan, menampakkan keislaman, keimanan, dan menyembunyikan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pelajaran dari kisah yang disebutkan oleh Syekh Rabi pada hadis yang ke-15 yang betul-betul semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dan peringatan dari kisah ini untuk betul-betul setiap kali kita beramal kita harus mawas diri dan merasa takut untuk siapa kita beramal. Apakah untuk Allah atau untuk mendapatkan pujian dan sanjungan? Kalau untuk Allah Azza wa Jal, maka jangan sekali-kali kita mengharapkan pujian dan sanjungan, acungan jempol dari manusia. Anggaplah pujian dan sanjungan itu sama bagi kita. Tidak mengurangi semangat kita di dalam beramal soleh, di dalam berinfak, di dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai karena pujian dan sanjungan kemudian menambah semangat kita. Dan kita memang mengharapkan hal itu, pujian dan sanjungan dari manusia. Dan jangan sampai pula celaan dari sisi manusia membuat kita mundur dari jalan Allah kalau betul-betul kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ketika kita dicela, ketika kita digunjing, ketika kita dicemooh, kita sedang mengamalkan amal soleh, menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dicela, dicaci maki. Ya, maka orang-orang betul-betul ikhlas jangan melanjutkan amalannya karena amalanku bukan untukmu, bukan untuk manusia, tetapi semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bissawab, ini bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Dan insyaallah untuk malam hari ini ya sebagaimana biasa kita berkumpul di serambi depan. Nah, dan sekali lagi mungkin bagi seluruh ikhwan dari ummahat yang mungkin ingin berdonasi untuk menu snack ataupun snack ringan ataupun snack berat, ya bisa menghubungi panitia. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang berlimpah dan harta yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla untuk para thalabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.